Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhratun fil jannah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon korma di sorga. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan di ta'liq sebutkan ini disahihkan Syalabani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Berkata Sumuthaibin rahimahullah ta'ala, mana dari hadis ini, kata beliau, ya ini kata beliau, anal insan idha qalaha yugrasu lahu fil jannah gharsan fi kulli kalimatin. Ya ini maknanya kalau seorang mengucapkannya, subhanallah walhamdulillah, ya setiap kali dia mengucapkan, setiap kalimat dia ucapkan, maka ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Maka akan didapatkan sebanyak apa yang dia ucapkan tentunya. Idza qalaha yughrasu lahu fil jannah gharsan fi kulli kalimatin. Setiap kalimat diucapkan, ya ditanam penutupnya satu pohon korma. Qala rahimahullah, nah di sorga ya, nakhratun fil jannah. Qala rahimahullah wa Ibnu Mas'ud qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usyabi. Aku berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam di malam aku diisrakan, yakni di hari di malam Isra Mi'raj. Faqala, ketika bertemu dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Sampaikanlah kepada umat engkau salam dariku. Ya bacakan, maksudnya sampaikan kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anna jannata tayyibatu turbah. Bahwasanya surga itu sangat bagus, sangat baik tanahnya. Adzbatul ma, sangat lezat, enak airnya. Wan haqi'an, bahasanya datar. Wan nagirasaha, dan bahasanya tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tadi ini maksudnya setiap kali dia mengucapkan, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon di sorga, sebagaimana hadis sebelumnya. Rahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini dihasankan Syalbani rahimahullahu taala. Kalau yang saya dapat dengan apa yang berbeda, tapi Syekh Abdul cenderung mendhaifkannya, Allah alam. Tapi dengan pendapat yang agak berbeda. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi amalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian amal terbaik kalian? Wazkaha inda malikikum, yang paling bersihnya, paling sucinya di sisi malik kalian, di sisi Rabb kalian, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling meninggikan derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqi dhahab wal fiddah, yang lebih baik bagi kalian dibandingkan berinfak dengan emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian berjumpa dengan musuh kalian hingga kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Amalan yang kata Rasul yang pertama, khair a'malikum, amal kalian terbaik. Yang kedua, azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Yang ketiga, warfa'iha fi darjatikum, yang paling tinggi, yang meninggikan derajat kalian. Yang paling meninggikan derajat kalian. Yang keempat, yang khairun lakum, lebih baik bagi kalian dibandingkan infak emas dan perak. Dan yang kelima, lebih baik daripada jihad yang kalian lakukan. Jihad, kalian berjumpa dengan musuh kalian, kalian menggal leher mereka atau mereka menggal leher kalian. Lima keutamaannya. Ya, apa itu? Qalu bala, kata mereka, tentu ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala, amal tersebut adalah zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah khairul amal. Zikir adalah azka al-amal indallah. Zikir adalah arfa' al-amal fi darajatikum. Ya, zikir adalah khair lakum min infaq dhahab al-fiddah, dan khair lakum min antakal aluwakum, dan seterusnya. Zikrullah. Rawi Tirmidzi maqal Hakim Abu Abdullah isnadul sahih, disebutkan dalam tarikh di sini, disahihkan Al-Albani dalam sahih Al-Jami' Shaghir. Disahihkan Al-Albani dalam sahih Al-Jami' Shaghir. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan fadilah zikir, di antaranya anna zikrallahi min afdhalil a'mal wa ufaha wa habihillahi azza wajalla. Zikir itu adalah termasuk amal yang paling afdal, yang paling ya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kata beliau, bal huwa min asbabis thabat inda liqa, bahkan zikir itu adalah sebab, di antara sebab seorang bisa kokoh ya thabat di dalam medan perang ketika berjumpa dengan musuh, sehingga dia tidak mundur, tidak lari dari medan perang, adalah dengan zikir. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka fathbutu, sabatlah kalian, kokohlah dalam menghadapi mereka, melawan mereka. Wadzkurullah, dan berzikirlah kepada Allah. Ini menunjukkan zikir itu adalah sebab untuk sabat. Diperintah untuk kokoh untuk sahabat, dan setelahnya diperintah untuk zikir, karena zikrullah adalah sebab sahabat. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Disebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Saib itu menyebutkan 100 sekian fawaid zikir. Kitabnya Al-Wabilus Saib disebutkan 100 sekian fawaid dzikir. Di antaranya ikhwan rahimakumullah, beliau sebutkan bahwasanya zikir itu yatrulus syaitan wa yub'iduhu anil insan. Ya, zikir itu adalah sebab untuk mengusir syaitan dan menjauhkan syaitan dari seseorang. Di antara yang menunjukkan ini adalah hadis-hadis tentang masalah azan. Ketika azan, syaitan lari. Wala khuturat. Selesai azan, datang lagi. Ketika qomat juga lari. Ini semua menunjukkan ya, zikir itu yatrudus syaitan. Juga ya, hadis tentang masalah keutamaan baca Al-Baqarah di rumah. Fa'inna syaitan tafirru, lari dari rumah yang yukrafi, yukrafi surat Al-Baqarah. Ya, lari. Dan Al-Quran adalah tentunya afdhalu dzikir. Afdhalu dzikir adalah qiraatul Quran. Lari. Nabi Muhammad SAW menyatakan, kata Rasul SAW, wa innal 'abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Wa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba itu ahsanu ma yakun, ya, keadaan dia yang paling terjaga dari syaitan itu idza kana fi dzikrillah, ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal 'abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Ya, itu di Sahih Jami'. Disebutkan secara badal dalam Sahih Jami' Sahih. Berikut yang kedua, di antara fawaid zikir adalah sebab min asbab at-tumaninah. Sebab di antara sebab ketentraman kalbu adalah zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan tenteram kalbu-kalbu. Ya. Menurut ini zikir pagi sore dan zikir-zikir yang lain, di antaranya qiraatul Quran, sebab di antara sebab tumaninah al-qulub. Yang ketiga, di antara fawaid zikir itu sebab untuk menghilangkan qaswatul qalb. Zikir itu yudhibu qaswatul qalb, akan menghilangkan kerasnya hati. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazal min al-haq wa la kunu kalina utul kitab min qablikum wa ta'ala alamul amad wa qasat qulubuhum wa kasir minhum fasiqun. Dengan sebab jauh, ya, lama tidak berzikir, akhirnya keras hati mereka. Maka jangan sampai orang beriman meninggalkan zikir sehingga akan menjadi keras kalbu mereka. Zikrullah sebab untuk melembutkan hati, ya, dan menjauhkan dari kerasnya hati. Ya, qaswatul qalb. Yang keempat, zikir tentunya adalah sebab hifdzul lisan. Zikir itu sebab, di antara sebab menjaga lisan dari hal-hal yang jelek, dari afat lisan. Iya. An-nas idza lam yusghil bi ta'atillah yusil bighairi. Al-jawarih kita, ya, إذا لم نستعمله لطاعة الله وقعت في المهاذير. Iya, seorang itu kalau tidak memakmurkan, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, dia akan tersibukkan dengan hal-hal tidak baik. Demikian juga anggota tubuh kita, termasuk lisan. Jika tidak kita gunakan, sibukkan untuk zikir, untuk ucapan-ucapan baik, maka akan terseret untuk kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ketika diamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat dengan menyatakan la yazalu lisanuka raqban an dzikrillah. Ya Rasulullah, inna sarairil Islam kasrat alayya fababun natamassaku bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi kita baca hadisnya. Di hadis terakhir dalam Zawaid Ibnu Rajab, la yazalu lisanuka ratban dzikrillah, terus menerus lisanmu zikir, basah berzikir. Ketika terus digunakan zikir, maka akan tersibukkan dari perkara-perkara yang jelek. Dari apa itu lisan? Dari dusta, dari ghibah dan yang lainnya. Iya, sehingga zikir sebab di atas sekian sebab hifdzul lisan. Yang terakhir, iya, zikir itu adalah alamat, tanda idhami hubbi dzakir lillahi subhanahu wa ta'ala. Zikir itu tanda besarnya kecintaan seorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia banyak berzikir, menunjukkan semakin besarnya kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama kita, kata mereka rahimahumullah ta'ala, alamatu hubbillah kasratu zikrihi, tanda tanda kecintaan kepada Allah itu adalah kasratu zikrihi, tanda kecintaan kepada Allah adalah banyak menyebutnya, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kok bisa jadi tanda? Kata mereka, kata ulama kita, fa innaka la tuhibbu syai'an illa aktsarta dzikrahu. Iya. Itu wakil. Ini kenyataan, ini yang terjadi. Karena engkau tidaklah mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu kecuali pasti engkau akan banyak menyebutnya. Kagum kepada sesuatu, sering cerita itu lagi. Senang kepada sesuatu, mesti itu jadi bahan cerita. Itu yang sering disebut. Demikian juga kalau betul-betul cinta kepada Allah, mesti akan banyak berzikir, banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Alamatu hubbillah, tanda kecintaan kepada Allah itu adalah kasratu zikrihi. Ya, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hadilah hadith, misal hadilah hadith, seperti hadis-hadis ini, kuluha tadullah fadilat zikir, semuanya menunjukkan keutamaan zikir. Wa annahu yambagil linsan an yukthira min zikrillah, maka siogianya bagi seseorang untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, baik zikir yang muqayyad atau zikir yang mutlak. Muqayyad yang terkait dengan waktu tertentu, amalan tertentu, keadaan tertentu, atau zikir yang mutlak. Mutlak yakni yang tidak terkait dengan waktu tertentu, amalan tertentu, atau tempat tertentu atau keadaan tertentu. Di antaranya tadi subhanallah bihamdi dan semisalnya. Itu zikir mutlak. Allah alam, bismillahirrahmanirrahim.